Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdus Salam, telah memberitakan kepada kami Abdus Salam. Abdus Salam Ibnu Mutahhir. Ibni Hisam Al-Azdi. Abdussalam Ibnu Mutahhir Ibni Hisam Hassan barakallahu fikum Al-Azdi. Abu Zafar Al-Basri Saduqun. Abdussalam ini adalah rawi yang saduq barakallahu fikum. Baik. Rawi yang saduq hadisnya bagaimana, Fikri? Rawi yang shuduq hadisnya sahih, dhaif, mungkar? Baik, rawi yang disifati dengan shuduq maka hadisnya dihasankan. Qala haddatsana Ja'far. Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Duba'i, menggunakan dhad Ad-Duba'i. Abu Sulaiman Al-Basri. Abu Sulaiman Al-Basri. Saduqun zahidun lakinnahu yatashayya. Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i Abu Sulaiman Al-Basri saduqun zahidun lakinnahu yatashayya. Ja'far bin Sulaiman ini adalah rawi yang saduq, zahid, orang yang zuhud. Namun beliau memiliki pemahaman Syiah. Barakallahu fik. Baik. Afiduna mal farqu baina zuhud wal wara'. Siapa yang bisa memberikan faedah? Perbedaan antara zuhud dan wara'. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayuha tulab. Mana ini? Perbedaan antara zuhud dan wara'. Ramadan, antum. Gimana? Kalau zuhud meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk di akhirat, ditinggalkan. Kalau perkara itu manfaat di akhirat, tinggalkan. Gimana yang jelas? Meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat. Pokoknya ada perkara yang bermanfaat, tinggalkan. Itu berarti orang zuhud. Allahu musta'an. Hah? Kacau itu. Siapa lagi yang bisa? Tayyib Alfian. Fadhol. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat terkait dengan akhirat. Kalau wara, tarku ma la yanfa'u fid dunya. Siapa yang bisa? Naqis. Isa, tafadhal. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kalau wara, tarku ma la yadhurru fil akhirah. Tarku ma yadhurru fil akhirah. Iya. Kalau zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Kalau wara, meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan akhiratnya. Baik. Dari dua definisi ini, mana yang lebih tinggi tingkatannya? Zuhud atau wara? Iya. Kalau zuhud, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Barakallahu fikum. Ya, terkadang perkara-perkara yang mubah. Iya. Karena tidak ada manfaatnya, ditinggalkan sama dia. Barakallahu fikum. Kalau wara, meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan akhiratnya. Walaupun dia tetap mengerjakan perkara-perkara yang mubah. Mana yang lebih tinggi, Isa? Hah? Zuhud. Iya. Barakallahu fikum. Zuhud itu lebih tinggi, barakallahu fikum, kedudukannya daripada wara, barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan ini barakallahu fikum adalah istilah yang warid dari syariat, barakallahu fikum. Baik. Yang ada di dalam Islam itu adalah istilah zuhud, barakallahu fikum. Adapun istilah sufi, ya. Sufi barakallahu fikum itu bukan berasal dari Islam. Ya, istilah sufi tasawuf barakallahu fikum itu tidak berasal dari Islam barakallahu fikum. Tapi itu sudah barakallahu fikum hasil modifikasi, ya, dengan pemahaman barakallahu fikum tayyib keagamaan orang-orang Hindu, Buddha, barakallahu fikum filsafat, ya, itu nyampur dalam yang namanya tasawuf. Barakallahu fikum. Dan tasawuf ini hanya mengambil satu poin dalam Islam, barakallahu fikum, adalah sikap zuhud, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Ya, sehingga sufi barakallahu fikum itu bukanlah barakallahu fikum bagian dari Islam. Ya, yang ada di dalam Islam adalah istilah zuhud, barakallahu fikum. Tayyib. Dan barakallahu fikum terkait dengan pemahaman Syiah Ja'far ibn Sulaiman, barakallahu fikum, sudah pernah kita bahas. Iya. Kenapa para ulama al-hadis masih meriwayatkan dari orang yang disifati dengan kebid'ahan? Padahal di sana ada larangan dari mengambil ilmu, ya, dari orang-orang yang menyimpang, apalagi memiliki pemahaman kebid'ahan, barakallahu fikum. Itu pernah kita bahas. Bagaimana jawabannya, Adi? Minbab tadwini sunnah. Itu ya. Terus kalau orang zaman sekarang berdalil dengan argumen tersebut, bisa enggak? Kenapa? Hah? Baik, labas, barakallahu fikum. Iya. Jadi beda antara barakallahu fikum kejadian pada masa para ahli hadis di mana mereka masih mengambil periwayatan dari ahli bidah, barakallahu fikum. ya, dengan yang ada saat ini. Kalau yang ada di zaman dahulu barakallahu fikum itu dalam bab darurah. Ya, dalam rangka menjaga sunnah, menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak hilang barakallahu fikum. Ya. Baik, maka mereka masih meriwayatkan dari barakallahu fikum orang-orang yang disifati dengan kebid'ahan barakallahu fikum. Baik, walaupun ya, itu tidak secara mutlak, tapi mereka memberikan barakallahu fikum beberapa persyaratan yang cukup ketat. Ya, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum sudah pernah kita bahas juga bahwasanya para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum meriwayatkan dari ahlu bid'ah barakallahu fikum. Yang kesimpulannya ahlu bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Ya, ada yang kebid'ahannya itu sampai pada tingkatan kufur barakallahu fikum, seperti Jahmiyah barakallahu fikum, seperti Rafidhah barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Maka tidak diperbolehkan meriwayatkan dari ahlu bid'ah yang mukaffirah. Iya. La yajuz ar-riwayah an ahl bid'ah al-mukaffirah. Tidak diperbolehkan meriwayatkan dari ahlu bid'ah yang sampai pada tingkatan kufur. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini muttafaqun alaih. Mereka sepakat. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah riwayah an ahlil bid'ah al-mufassiqah. Meriwayatkan dari ahlul bid'ah yang fasik. Tidak sampai pada tingkatan kufur. Di sini barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik. Sebagian mereka mengatakan ada muljawaz mutlakan. Tidak boleh secara mutlak. Barakallahu fikum. Dan jumhur mayoritas merinci. Barakallahu fikum. Iya. Dengan rincian barakallahu fikum. Yang pertama barakallahu fikum adalah tayyib. Ma lam yakun da'iyan ila bid'atihi, selama dia bukanlah seorang da'i yang menyeru kepada bid'ahnya. Tayyib. Wa yarwi ma yuqawwi bid'atahu, dan dia meriwayatkan sesuatu yang menguatkan kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada yang bisa menambahkan? Persyaratan yang lain? Dia bukanlah da'i kepada kebid'ahannya dan tidak membawa riwayat yang menguatkan kebid'ahannya. Ada yang bisa menambahkan? Ilyas? Apa? Jujur gitu ya. Sidqul lahjah. Barakallahu fikum. Ya, orang tersebut dikenali dengan kejujurannya. Barakallahu fikum. Ada lagi bisa menambahkan? Ayuha ahlul hadis. Mana ini? Din 3 mana lagi ini? Kok gak ada yang nongol? Ubaidah, Adi, mana lagi? Din 3? Mana Din 3? Masa cuma 2 kayaknya kelihatan? Ubay, naam, Ubay, indana Ubay ya ikhwan. Ada tambahan Ubay? Merojaah ini. Sudah lama gak merojaah. Ada yang bisa menambahkan? Isa? Mana lagi, Bay? Dinar? Abim? Masih ingat, Bim? Bukan tokoh kebid'ahan ya tadi. Masuk dalam kategori da'i. Bukan da'inya. Dan meriwayatkan yang menguatkan kebid'ahannya. Ada lagi? Hisham? Jangan melamun, Hisham. Melamun apa antum? Apa lagi, Adi? Cukup? Hah? Cukup. Barakallahu fikum. Ya, itu yang ada di kepala saya. Kalau antum bisa menambahkan mungkin. Barakallahu fikum. Taib. Ini pendapat mayoritas para ulama. Iya, mereka merinci dengan rincian tersebut. Sehingga kalau persyaratan tadi tidak terpenuhi, maka tidak boleh meriwayatkan dari rawi tersebut. Kalau dia seorang da'i dan membawa riwayat yang menguatkan kebid'ahannya, maka tidak diterima. Pendapat yang ketiga, barakallahu fikum, tayyib, mereka hanya mempersyaratkan sidqul lahjah. Ya, sidqul lahjah. Rawi tersebut diketahui, dikenal dengan kejujurannya. Barakallahu fikum. Tidak dipersyaratkan dia bukanlah seorang da'i ataupun membawakan riwayat yang menguatkan kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat yang rajih yang mana? Pendapat yang rajih mana, Rifki? Pendapat yang kedua, pendapat jumhur. Hah? Pendapat yang rajih yang mana, Adi? Pendapat yang kedua tadi berarti, pendapat jumhur. Dipersyaratkan itu. Baik. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Barakallahu fikum. Terus bagaimana dengan riwayat Adi bin Tsabit dalam riwayat Muslim yang dia ini seorang dai dari mazhab Syiah dan dia membawakan riwayat, kalau saya tidak salah, hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ya. La yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa al-munafiq. Tidaklah yang mencintai aku melainkan seorang mukmin dan membenci aku melainkan munafik. Di sini ada anjuran untuk mencintai Ali bin Abi Thalib dan ya, peringatan bagi orang yang membenci Ali. Di sini Ali bin Abi Ibnu Tsabit barakallahu fikum membawakan riwayat yang menguatkan kebid'ahannya dan dia seorang dai dalam keadaan Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Sehingga wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum alladzi indi itu pendapat yang ketiga. Iya. Bahwasanya yang dipersyaratkan hanyalah sidqul lahjah. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum dengan sunnahnya Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu yang pernah saya dapatkan faedahnya dulu dari Ustadzuna Hafizahullah ta'ala wa ro'ah. Gak tahu kalau beliau punya perubahan. Gitu ya, Di? Hah? Atau udah lupa? Pernah dibahas? Di mana? Baik, dalam ikhtisar ulmul hadith. Barakallahu fikum. Ya, itu dirinci terkait dengan hukum meriwayatkan dari ahlu bid'ah. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu. Sini ada yang memberikan tambahan. Mungkin bisa ditambah dia bukan rafidhah. Karena rafidhah menghalalkan yang namanya kedustaan. Itu sudah masuk dalam persyaratan sidqul lahjah. Barakallahu fikum. sehingga umum barakallahu. Wallahu taala alam bisawab barakallahu. Di murojaah lagi ya. Di murojaah lagi barakallahu. Dicek. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. An Abi Imran barakallahu fikum. Tayyib, terkait dengan ahli hadis barakallahu fikum yang mereka meriwayatkan dari beberapa rawi yang disifati dengan tasyayyu', itu ada keterangan dari seingat saya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad barakallahu fikum pada kumpulan fawaid rawi dari beliau pada pelajaran Sunan Abu Daud. Iya, ada yang punya kitabnya. Itu beberapa fawaid masalah rawi dari beliau. Disebutkan di situ barakallahu fikum rata-rata iya. Rawi-rawi yang disifati dengan tasyayyu' yang masih diambil hadisnya oleh mereka para ulama barakallahu fikum, mereka memiliki pemahaman Syiah yang paling ringan, yaitu terkait dengan yang namanya afdhaliyah. Mana yang lebih afdal antara Utsman dan Ali barakallahu fikum, ya. Itu yang paling ringan. Bagi yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, itu sudah mengandung pemahaman tasyayyu'. Barakallahu fikum, ya. Sudah mengandung pemahaman tasyayyu'. Rata-rata demikian. Barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun ada sebagian kasus barakallahu fikum yang lebih berat. Tapi rata-rata yang masih diambil riwayatnya oleh para ulama, rawi-rawi yang disifati dengan tasyayyu' adalah yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. An Yazid ibni Babanus An Abi Imran ya belum An Abi Imran An Abi Imran Al-Jauni Abi Imran Jau Al-Jauni Abdul Malik Ibnu Habib Al-Azdi Abdul Malik Ibnu Habib Al-Azdi Siqadun. Beliau rawi yang siqah. An Yazid Ibni Babanus dari Yazid bin Babanus barakallahu fikum Basriyun. Dia ini nisbahnya kepada Basri, Basrah. Maqbulun dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia rawi yang maqbul barakallahu fikum. Maksudnya maqbul apa? Hendi. Maksudnya makbul apa? Gimana? Diterima jika ada penguat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mananya, kalau dia memiliki penguat, maka diterima riwayatnya. Kalau tidak, maka lemah. Barakallahu fikum. Ya. Makbul itu sebuah ibarah untuk rawi yang dhaifun yasir. Dhaifnya itu ringan barakallahu fikum. Baik. Qala dakhalna ala Aisyata. Yazid bin Babanus mengatakan Baik, di sini ada keterangan tambahan terkait dengan Yazid bin Babanus. Qala Abu Daud kana syi'iyan. Yazid bin Babanus ini memiliki pemahaman Syiah. Qala Abu Hatim majhul. Abu Hatim mengatakan dia rawi yang majhul. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kesimpulannya apa hukum sanad hadis ini? Abu Salman, mawujud. Mana Abu Salman? Abu Salman. Ada Abu Salman? Abu Sulaiman. Abu Salman enggak ada? Abu Salman? Oh, Surabaya. Salmannya saja kalau begitu. Mawujud Salman? Jaga pos. Waduh, Salman sama bapaknya sama. Tayyib. Abu Sulaiman kalau begitu, meleset dikit. Abu Sulaiman mawujud? Ya, Nasri. Mana orangnya? Apa hukum sanad hadis ini, Nasri? Dari keterangan yang tadi kita sebutkan? Dhaif. Qala Nasri, hadzal isnadun dhaif. Masya Allah. Alasannya? Penyakitnya apa? Yazid bin Babanus. Kenapa dia? Yang keras ngomongnya, antum rijal, bukan nisa. Makbul, tayyib, barakallahu fikum. Ya, sehingga sanad hadis ini barakallahu fikum dhaif karena di situ ada Yazid bin Babanus, makbul atau majhul, barakallahu fikum. Lakin tayyib lahu mutaba'ah akhrajahu Muslim fi salatil musafirin. Barakallahu fikum. Min tariq Sa'ad ibn Hisham an Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum hadisnya sahih dikuatkan dengan jalan yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan. Dakhalna ala Aisyata faqulna. Kata Yazid bin Babanus, kami masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha dan kami katakan, ya ummal mu'minin, ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mu'minin, apa akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kira-kira yang menjadi akhlak beliau yang paling spesial itu apa? Akhlak beliau yang paling bagus itu apa? Barakallahu fikum. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan jawaban yang luar biasa, qalat kana khuluquhul Qur'an. Ya. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu yang berada di dalam Al-Quran, barakallahu fikum, terkait dengan akhlakul karimah, itu Rasul punya semua. Barakallahu fikum, ya. Ayyib. Dan itu barakallahu fikum adalah cara bagi manusia untuk sampai pada tingkatan kamal, kesempurnaan. Ya. Ketika dia disifati barakallahu fikum dengan khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi Anda tidak perlu repot-repot. Ya. Akhlaknya dia itu adalah menyambung silaturahmi, akhlaknya itu adalah rifqu wallin, akhlaknya itu adalah khusyuk dalam sholatnya dan seterusnya. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Jawaban yang singkat padat. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di antara contoh akhlak beliau yang terdapat di dalam Al-Qur'an, taqra'una suratal mu'minin. apakah kalian membaca surah Al-Mu'minin? Qalat, Aisyah mengatakan, Iqra, qad aflahal mu'minun. Ya. Qala Yazid, faqara'tu qad aflahal mu'minun ila lifurujihim hafidhun. Barakallahu fikum, ya. Baik, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Terus walladzina hum lizakati fa'ilun. Terus walladzina hum lifurujihim hafidhun. Barakallahu fikum, ya. Itu akhlak beliau. Beliau itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedah, tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau adalah orang yang menunaikan zakat dan menjaga yang namanya kemaluannya. Barakallahu fikum. Qalat, hakadha kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, demikianlah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, itu baru satu, barakallahu fikum, contoh dari akhlak beliau. Barakallahu fikum. Sehingga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutahalliyan bijami'i al-akhlaqi al-karimah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutahalliyan bijami'i al-akhlaqi al-karimah allati warada dhikruha fil Qur'an. Wa kana mutajanniban mutakhalliyan an kulli ma nahallahu anhu fil Qur'anil Karim. Barakallahu fikum. Baik. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutahalliyan bi jami' akhlaqil karimah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia allati warada dzikruha fil Qur'anil Karim, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kana mutajanniban mutakhalliyan, dan beliau menjauhi dan mengosongkan dirinya an kulli ma nahallahu anhu fil Qur'anil Karim, ya, dari segala sesuatu yang Allah larang di dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di situ barakallahu fikum terdapat qudwah bagi kita. Ya, barang siapa yang ingin melihat akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia melihat Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Itu semua ada di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Tahiyatul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.